ojo arane ada yang bisa kowe keker nyolong sinta. Kita majuan lebih asik nih kayaknya. Ayo. Grazie! Anoman cancut kumandang. Neliko wis dadi awu. Kobong lagi. Kobong apa? Kobong gede. Kobong isopo.